إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ahibati fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar. Baik, hadis yang ke-10 dari kitab Al-Iman. Ya, hadis yang ke-10 dari kitab Al-Iman. Nah, 10 dari semuanya ya. Nomor ini nomor dari awal ya. 6. Bab yang ke-4. Bab Al-Muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadih. Bab al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Seorang muslim adalah man salimal muslimun, orang yang kaum muslimin selamat, min lisanihi wa yadih, dari lisannya, yakni dari gangguan lisannya, wayadihi, dan tangannya. Ya, jadi ini definisi seorang muslim atau salah satu kriteria dan sifat seorang muslim, yaitu orang yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Nah, sebelum kita melanjutkan, nah ini di sini perlu kita renungi judul yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang ini berasal dari lafdul hadis. Kalau kita seorang muslim mestinya begitu ya, jangan mengganggu orang lain dengan lisan dan tangannya, tentunya dengan yang lain juga, kakinya dan lain-lain. Nah, jangan sampai seorang muslim mengaku muslim tapi suka mengganggu yang lain, terganggu karena ucapannya yang tidak baik, terganggu karena tangannya yang usil suka mengganggu orang lain. Baik. Terkait hal ini, Al-Bukhari rahimahullah menyampaikan kepada kita sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanadnya. قال البخاري رحمه الله حدثنا آدم ابن أبي إياس حدثنا آدم ابن أبي إياس telah mengabarkan kepada kami Adam ibn Abi Iyas. Jadi Syekhul Bukhari di sini adalah siapa? Adam bin Abi Iyas. Siapa beliau? Adam bin Abi Iyas Al-Asqalani. Adam bin Abi Iyas al-Asqalani. Apa derajatnya? Thiqatun 'abid. Thiqatun 'abidun. Terpercaya dan ahli ibadah. Akhrajalahu al-Bukhari wa Tirmidhi wa Nasa'i wa Ibn Majah. Akhrajalahu al-Bukhari wa Tirmidhi wa Nasa'i wa Ibn Majah. Telah meriwayatkan dari Adam bin Abi Iyas al-Bukhari, Tirmidhi, Nasa'i dan Ibn Majah. Baik. Muslim tidak meriwayatkan dari beliau. Dan siapa? Abu Dawud juga tidak meriwayatkan dari beliau. Baik. Qala haddatsana Syu'bah. Haddatsana Syu'bah. Siapa itu Syu'bah? Syu'bah Ibn al-Hajjaj al-Wasiti. Syu'bah Ibn al-Hajjaj al-Wasiti. Abu Bistam al-Basri. Abu Bistam al-Basri. كان النووي يقول دهولو إمام نووي دهولو نووي رحمه الله mengatakan هو أمير المؤمنين في الحديث. Beliau adalah Amirul Mukminin dalam bidang hadis. وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال. Dan beliau adalah orang yang pertama meneliti tentang para rawi hadis di daerah Irak, di wilayah Irak. أول من فتش بالعراق عن الرجال. Beliau orang yang pertama meneliti tentang para rawi di daerah atau wilayah Irak. Wadabba 'ani sunnati wa kana 'abidan. Dan beliau membela sunnah Nabi. Wa kana 'abidan. Dan beliau adalah ahli ibadah. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan thiqatun hafidhun mutqin. Sikatun hafidhun mutqin. Terpercaya, penghafal hadis dan mutqin, sangat teliti. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Akhrajalahu atau al-jama'ah. Ya. Baik, ini Syekhu Adam, gurunya Adam bin Abi Iyas adalah Syu'bah. Seperti antum dengar, Syu'bah bin al-Hajjaj Abu Bistam Al-Wasiti Al-Basri. Nah, beliau ini seorang ulama besar. Seorang ulama besar. Sampai dikatakan seperti yang antum dengar, ya. Nawawi rahimahullah menyebut beliau sebagai apa? Amirul Mukminin fil Hadis. Amirul Mukminin itu kedudukan yang, ya, kalau kita di masyarakat dipimpin oleh, yakni masyarakat muslimin di zaman Umar misalnya, ya, siapa orang pertamanya? Umar. Baik, disebut apa? Amirul Mukminin. Jadi kedudukan paling tinggi. Ya, jadi akhirnya laqab Amirul Mukminin sebagai kedudukan paling tinggi itu juga di pinjam begitu untuk menilai dengan penilaian yang tinggi dalam bidang hadis juga. Makanya Amirul Mukminin tapi dalam bab hadis. Artinya beliau dalam hadis sudah tingkatannya sangat tinggi. Ya. Sehingga ini termasuk ta'dil yang sangat tinggi. Bahkan kita lihat tadi mukarrar, ya kan, thiqatun hafidun mutqin. Ya, ini derajat keberapa? Ya, semoga enggak lupa antum. Arifuddin Taufik derajat keberapa? Tiga, karena tiga thiqatun hafidun mutqin. Derajat ta'dil yang ketiga. Kedua. Salah. Jangan lupa ya, sudah sering saya tanya. Siapa yang bisa menjawab? Rahman. Kedua. Yang pertama apa? Sahabah. Nah. Pertama sahabah, yang kedua adalah yang diberi lafaz taufik yang mukarrar. Diulangi, baik diulangi dengan lafaz yang sama atau diulangi dengan lafaz yang berbeda. Derajat kedua, ya. Baik. Selanjutnya qala haddatsana Syu'bah an Abdullah ibn Abi Safar an Abdullah ibn Abi Safar Al-Kufi, beliau orang Kufah, derajatnya thiqatun أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه أو أخرج له الجماعة إلا الترمذي أخرج له الجماعة إلا الترمذي yang meriwayatkan dari beliau Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Majah. An Abdullah bin Abi Safar wa Ismail dan Ismail. Ismail ini belum saya dapatkan Ismail bin siapa? Ya, terlewatkan ini. Insyaallah kita lihat kembali pada pertemuan berikutnya. Semoga kita dapatkan nasabnya. Karena yang namanya Ismail banyak. Di sini tidak disebutkan siapa ayahnya, ya. Ini disebut apa? Sidik. Tahu enggak? Disebut namanya saja tanpa nama ayahnya. Fathan. Muhmal. Ya. Ini disebut muhmal. Tidak diketahui, tidak disebutkan siapa ayahnya. Nah, yang namanya Ismail banyak. Sehingga perlu perlu penjelasan siapa Ismail di sini. Bagaimana caranya? Ya. Sebetulnya caranya pertama, kalau mau yang paling mudah ya tinggal kita lihat di syarah. Misalnya Fathul Bari kalau kitab ini. Nah, apakah Ibnu Hajar menyebutkan atau tidak? Ismail ini siapa? Nah, muskilahnya kalau di syarah tidak ada. Menurut Ibnu Hajar sudah ma'ruf, tapi menurut kita ilmunya sangat kurang ya. Jadi barangkali beliau enggak menyebutkan karena ma'ruf. Cuma kita enggak tahu siapa. Lihat ke syarah, tidak ada. Ini salah satu cara bagi kita. Kedua, dilihat apa sanad yang lain. Misalnya hadis ini disebutkan oleh Al-Bukhari. Terus disebutkan juga hadis ini oleh siapa? Ya, misalnya disebutkan oleh Abu Dawud atau Muslim. Ya, kita lihat sanadnya dalam Muslim. Terkadang dalam sanad Muslim atau rawi atau sanad Abu Dawud misalnya disebutkan secara lengkap, tidak muhmal, Ismail ibn Fulan misalnya. Ya, itu cara yang kedua. Ya, jadi cara yang pertama lihat apa? Syarah. Bagi kita lihat syarah. Yang kedua lihat sanad yang lain, barangkali disebutkan apanya? Nasabnya. Cara yang ketiga apa? Cara yang ketiga dengan melihat asyuyukh wat talamiz. Syekhnya siapa? Murid-muridnya siapa? Nah, ini harus kita kembali ke kitab Tarajum Ar-Rijal. Ini cukup cukup melelahkan, dalam arti ini termasuk cara yang ya tadi ketiga, ya. Yang pertama paling mudah, yang kedua ya membutuhkan sedikit waktu, yang ketiga ini yang lebih banyak waktu. Nah, kita melihat ke Asy-Syuyukh wa Talamid. Asy-Syuyukh wa Talamid. Ketika kita lihat nama Ismail, kita lihat dulu ini Ismail dalam Sahih Bukhari. Nah, cari dalam tarajum misalnya yang menyebutkan Asy-Syuyukh wa Talamid, buku biografi yang lebih luas. Jangan melihat ke takrib at-tahdzib. Itu kan ringkas sekali. Kitab apa? Antum harus tahu nama-nama kitab. Zaman sekarang ini kalau enggak seperti itu, antum nanti kembalinya ke komputer saja, enggak pernah buka kitab. Ya enggak tahu nama-nama kitab. Taunya sudah instan. Ya. Taunya kitab mukarrar pelajaran yang antum baca. Berapa kitab? 10-20 kitab. Nah, harus tahu banyak kitab. Nah, kembali ke kitab yang lebih luas. Takrib sangat sederhana. Atasnya takrib dalam biografi Kutubus Sittah. Ya, ini tadi takrib ut-tahdzib. Atasnya takrib siapa yang tahu? Nah, Zaid. Tahdzibut tahdzib, ya, jadi takribut tahdzib, takrib tahdzib, ya. Atasnya tahdzibut tahdzib, ya. Tahdzibut tahdzib juga karya Ibnu Hajar. Takribut tahdzib peringkasan dari tahdzibut tahdzib. Di situ disebutkan Ismail yang diriwayatkan oleh Bukhari. Cari ada tandanya di depan kha, ya, kha mim. Oh, ini berarti Bukhari. Sudah ketemu. Nah, lihat. Jadi banyak yang namanya Ismail ini. Nah, kita baca. Di antaranya juga mengetahui tabaqahnya. Oh, ini tabaqah misalnya kira-kira tabaqah ke 6 atau ke 7. Kita lihat. Ya. Ismail yang muridnya di antaranya bernama Abdullah bin Abi Safar. Cari. Ismail yang diantara muridnya bernama siapa? Ini siapa? Abdullah bin Abi Safar. Kemudian yang gurunya diantaranya adalah siapa? Nanti berikutnya Asy-Sya'bi. Nah, di situ akan disebutkan Ismail yang rawa anhu. Rawa anhu berarti ini nama murid-muridnya. Ketemu, oh ini ada Abdullah bin Abi Safar. Ketemu. Kemudian cari yang rawa'an, ini berarti gurunya. Cari, oh ketemu Syabi. Oh berarti ini dia. Ya, Ismail ini, yang ini. Kenapa? Karena di antara muridnya adalah Abdullah bin Abi Safar dan di antara gurunya adalah Syabi. Berarti kemungkinan besar Ismail yang dimaksud adalah ini. Ya. Kalau di kitab tahdzib tahdzib tidak ketemu, maka kitab yang atasnya lagi. Apa kitab atasnya lagi? Hah? Siapa yang bisa menjawab? Kemar. Tahdzibul Kamal. Ya. Takrib tahdzib tahdzib, ringkasan dari Tahdzibul Kamal karya Al-Mizzi. Tahdzibul Kamal di antara kelebihannya adalah apa? Menyebutkan guru-guru dan murid-murid jauh lebih banyak. Tahdzibul Tahdzib sudah diringkas. Tahdzibul Kamal karya Al-Mizzi, ya, bukan Ibnu Hajar lagi, karya Al-Mizzi, Al-Hafidz Al-Mizzi. Itu lebih banyak lagi disebutkan guru-gurunya dan murid-murid dari para rawi tersebut. Nah, insyaallah di situ akan ditemukan. Nah, itu paling tidaknya tiga cara untuk mengetahui rawi yang apa? Muhmal. Ya, tiga cara untuk mengetahui rawi yang muhmal. Yang tidak disebutkan siapa nama ayahnya. Nah, ketika kita tahu siapa ayahnya, siapa nasabnya, baru kita akan tahu apa derajatnya. Dhaif atau thiqah atau saduq dan seterusnya. Ya. Nah, di sini insyaallah kita lihat pada kesempatan berikutnya. Tapi untuk di sini ya, tidak begitu masalah seandainya Ismail ini tidak diketahui. Kenapa? Nah, kita lihat sanad ini, kita perhatikan baik-baik ya. An Abdullah bin Abi Safar wa Ismail an Syabi. An Syabi dari Asy-Syabi. Baik. Jadi di sini muridnya Asy-Syabi siapa? Di sini muridnya Asy-Syabi siapa? Ah. Fauzan. Siapa muridnya Syabi dalam sanad ini? Ismail. Ya, berarti muridnya dua, ya kan di sini? Abdullah bin Abi Safar dan Ismail. Jadi di sini ada dua. Ya, bukan Abdullah bin Abi Safar meriwayatkan dari Ismail. Oh, afwan, berarti saya keliru tadi. Ya. Jadi tadi berarti muridnya Ismail siapa? Naam. Syu'bah. Ya, Syu'bah. Di sini dua, Ismail dengan Abdullah bin Abi Safar, ini apa namanya? Berbarengan, ya. Berbarengan meriwayatkan dari Syu'bah. Berbarengan meriwayatkan dari Syu'bah. Dan Abdullah bin Abi Safar thiqah. Nah, Ismail di sini namanya mutaba'ah, ya kan? Mutaba'ah bagi Abdullah bin Abi Safar, atau sebaliknya Abdullah bin Abi Safar mutaba'ah bagi Ismail. Dalam ilmu hadis disebut apa? Mutaba'ah. Mutaba'ah ini yakni menyertai seorang rawi dalam meriwayatkan dari sang guru. Ismail menyertai Abdullah bin Abi Safar dalam meriwayatkan dari gurunya Asy-Syabi, atau sebaliknya Abdullah bin Abi Safar menyertai Ismail meriwayatkan dari Asy-Syabi. Nah, jadi di sini dua orang berbarengan meriwayatkan, ya, mutaba'ah. Baik. Selanjutnya Asy-Syabi. Asy-Syabi. Siapa itu Asy-Syabi? Asy-Syabi namanya adalah Amir. Huwa Amir bin Syarahil. Amir bin Syarahil. Derajatnya siqatun masyhurun, faqihun fadilun. Siqatun masyhurun, faqihun fadil. terpercaya, fiqah masyhur, ulama yang terkenal, faqih, ahli fikih, fadil, seorang yang utama. Akhrajalahu ashabul kutub as-sitta al-jama'ah. Baik. Jadi Asy-Sya'bi ini juga ulama besar. Ya. Asy-Sya'bi juga ulama besar. Baik. Asy-Sya'bi juga ulama besar dan terkenal, masyhur. Bukan hanya dalam bidang hadis, beliau juga dalam bidang fikih terkenal. Sering muncul namanya dalam pembahasan-pembahasan fikih. Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi. Di antara ucapan yang masyhur dari beliau, ya, inna rafidah faqa al-yahud wa nasara bi-ihda al-khisal. Sesungguhnya orang-orang Syiah, kata Syawi, rafidah ini mengungguli al-Yahud wa Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani, dengan satu perkara. Bi'ihda al-khisal. Ya. Orang Syiah, Rafidah, mengungguli, ya, melebihi Yahudi dan Nasrani dengan salah satu perkara. Apa itu? Kata beliau, innal Yahud idza qila lahum man khairu ahli millatikum qalu ashabu Musa. Orang-orang Yahudi kalau ditanya, man khairu ahli millatikum, siapa orang yang paling baik di agama kalian? Ya, pertanyaannya apa? Man khairu ahli millatikum, siapa orang yang terbaik di agama kalian? Jawabnya apa? Ashabu Musa, ya, para sahabat Musa, itu orang paling baik di agama kami. Wan nasara idza qila lahum man khairu ahli millatikum. Nasrani juga kalau ditanya, siapa orang yang terbaik di agama kalian? Ya, qalu ashabu Isa. Orang Nasrani kalau ditanya, siapa orang yang terbaik di agama kalian? Jawabnya siapa? Ashabu Isa, para sahabat Nabi Isa, itu orang yang terbaik di agama kami. Wal Yahud Rafidah dan Syiah Rafidah kalau ditanya, man syarru ahli millatikum? Apa pertanyaannya? Man? Apa? Syarru bukan khairu. Man syarru, siapa yang paling jelek? Orang yang paling jelek di agama kalian, yakni agama Islam, karena mereka mengaku muslimin. Kalau Rafidah ditanya itu, apa jawabnya? Ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jawabnya adalah sahabat Nabi Muhammad. Iya kan? Nah, jadi dari sini, ya, Rafidah lebih melebihi Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani menganggap para sahabat Nabi mereka itu orang terbaik, tapi Rafidah menganggap para sahabat Nabi kita orang terjelek. Jadi lebih jelek daripada Yahudi dan Nasara, ya, terutama dalam hal ini. Bahkan dalam hal lain pun bisa jadi seperti itu, yakni lebih jelek. Ya, dan nampaknya seperti itu. Nah, ini ucapan Asy-Sya'bi Amir bin Syarahil rahimahullah. Ani Asy-Sya'bi, kembali kepada sanad. Ani Asy-Sya'bi An Abdullah ibn Amr. An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, sahabiyun jalil. Beliau seorang sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Nah, ini kalau dikatakan beliau seorang sahabat, berarti ini ta'dil Ta'dil nomor berapa? Sir. Pertama, ta'dil, darajatul ta'dil yang pertama, sahabi. Beliau Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah yang kaum muslimin selamat dari lisannya dan tangannya. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dan seorang yang muhajir, berhijrah adalah man hajara, orang yang meninggalkan ma nahallahu anhu, apa yang Allah larang darinya. Nah, ini matan hadis yang sebelumnya disebut apa? Sanad. Dari ucapan Al-Bukhari haddatsana Adam sampai kepada anin Nabi disebut apa? Sanad, silsilatul rijal al-musilah bil matan, gitu kan? Ta'rifu sanad apa? Silsilatul rijal al-musilah bil matan. Nah, ini rangkaian para rawi, rijal para rawi, orang-orang para rawi, al-musilah yang menyampaikan kepada matan. Nah, ini matannya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Baik. Adapun makna hadis jelas ya. Jadi seperti yang tadi kita sebutkan, di sini menyebutkan kriteria seorang muslim. Sifat seorang muslim mestinya begitu. Jangan mengganggu yang lain. Ya, kamu muslim, mestinya muslim yang lain tidak terganggu oleh kamu. Kalau kamu muslim tapi masih mengganggu, nah ini berarti ada sifat yang enggak benar pada dirimu sebagai seorang muslim. Kemudian yang kedua, beliau menyebutkan tentang al-muhajir, seorang yang berhijrah adalah orang yang hajara, meninggalkan apa yang Allah larang. Ya, ini pengertian muhajir secara umum. Pengertian muhajir secara umum. Adapun yang lebih khusus ya, orang berhijrah, yakni apa? Berhijrah dari negeri kafir ke negeri muslim. Ya, seperti Nabi berhijrah dari Makkah ke Madinah. Ketika itu Makkah masih negeri kafir. Setelah Makkah jadi negeri muslim, enggak ada lagi hijrah dari Makkah. La hijrata ba'da al-fath. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah, karena setelah Fathu Makkah menjadi negeri muslimin. Ya. Tapi sebelum itu masih negeri kafir, maka berhijrah dari negeri kafir ke negeri muslim, Madinah. Ini hijrah yang lebih khusus lagi. Namun secara umum kita pun bisa menjadi muhajir. Nah, jangan seolah-olah kehilangan kesempatan untuk menjadi muhajir. Kita ingin menjadi muhajir dapat pahala hijrah, sementara kita di negeri muslim, bagaimana mau hijrah? Ya, masih ada kesempatan. Kalau kamu mau jadi muhajir, tinggalkan apa yang Allah larang. Walaupun kamu di tengah muslimin, kamu tetap statusnya sebagai muhajir. Ketika hajarta ma nahallahu anhu, kamu menjauhi apa yang Allah larang. Ya. Baik. Kalau ada yang mau adzan, adzan. Muadzin, Allah adzan. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, qala Abu Abdullah wa qala Abu Muawiyah. Wa qala Abu Muawiyah haddatsana Dawud an Amir qala sami'tu Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam Wa qala Abdul A'la an Dawud an Amir an Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah. Nah, siapa Abu Abdullah ini? Man huwa Abu Abdullah? Man yarfa yadah? Siapa yang mau angkat tangan? Nah, Ibrahim. Anta Abu Man. Abu Mis'al. Abu Musa. Man huwa Abu Abdullah? Qala Abu Abdullah. Al-Imam. Mantap. Ya, Abu Abdullah yani Al-Bukhari. Qala Abu Abdullah yani Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ya. Kunyahnya Al-Bukhari siapa? Abu Abdullah, ya kan? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barbizbah Al-Bukhari Al-Jufi Abu Abdullah. Abu Abdullah yani kunyahnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jadi sama dengan qala Al-Bukhari. Wa qala Abu Muawiyah. Sekarang kunyah lagi ini Abu Muawiyah. Siapa namanya Abu Muawiyah ini? Abu Muawiyah adalah Muhammad bin Khazim. Muhammad bin Khazim Al-Dharir. Muhammad bin Khazim Al-Dharir. Ya, namanya Muhammad bin Khazim Al-Dharir ini yakni julukan ya. Al-Dharir kan artinya yang buta. Yang buta mungkin wallahu a'lam, karena itu disebut Al-Dharir. Muhammad bin Khazim Al-Dharir, apa derajatnya? Thiqatun, seorang rawi yang thiqah, terpercaya. Akhrajalahu al-jama'ah. Akhrajalahu al-jama'ah ashab al-kutub as-sittah. Thiqatun, ini derajat ta'dil keberapa? Ariza berapa? Irfa saut. Al-thalithah. Ya. Ad-darajatu tsalitsah. Derajat yang ketiga. Naam. Qala haddatsana Dawud. Qala haddatsana Dawud. Dawud, siapa Dawud? Dawud ibn Abi Hind Al-Qushairi maulahum. Dawud ini juga muhmal. Bin siapa? Nasabnya bagaimana? Ini Dawud ibn Abi Hind. Ibn Abi Hind Al-Qushairi. Al-Qushairi maulahum. Thiqatun mutqin. Ya. Thiqatun mutqin. Thiqatun mutqin. Akhrajalahu Al-Bukhari ta'liqan. Akhrajalahu Al-Bukhari ta'liqan. Apa? Ramznya ini Al-Bukhari ta'liqan. Al-Bukhari kha, ya kan? Al-Bukhari kha. Kalau Al-Bukhari ta'liqan apa? Zubair, ingat? Nah, siapa yang ingat? Pengusaha? Antum gak catat di buku ini? Belakang mungkin dulu. Nah, Al-Bukhari ta'liqan. Rumusnya apa? Kha dan tak, ta'liqan tak. Jadi kha tak. Ya, kha tak. Al-Bukhari ta'liqan. Ya. Al-Bukhari ta'liqan wa Muslim wa ashabul kutub as-sittah. Wa Muslim wa ashabus sunan al-arba'ah. Al-Bukhari ta'liqan wa Muslim wa ashabus sunan. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibn Majah. Jadi kalau antum cari di Al-Bukhari, kalian enggak akan dapatkan kecuali riwayatnya muallaq. Nah. Baik. Dawud bin Abi Hind. Selanjutnya An Amir. An Amir. An Amir dari Amir. Siapa ini Amir? Man huwa Amir? Muad. Enggak tahu. Lihat dulu, jangan belum perhatian sudah enggak tahu. Ta'amal, perhatikan. An Amir. Siapa Amir? Aina. Royan. Mana yang namanya Royan? Jangan nunduk saja. Irfa rasak wa qul yusma. Naam, enggak tahu. Siapa? Faisal. Man huwa Amir? Al-jawab amamak. Al-jawab amamak. Ya, siapa yang tahu? Siapa? Irham? Amir bin Syarahil Al-Sya'bi. Itu yang tadi disebut Al-Sya'bi, sekarang disebut Amir. Ya, tadi disebut nisbahnya Al-Sya'bi, sekarang disebut namanya. Nah, ini perlunya tahu nama. Kalau orang enggak tahu, sudah cari Sya'bi pusing. Sekarang cari Amir lagi. Ya. Pusing dua kali. Padahal itu saja. Ya. Jadi Amir adalah yang tadi disebutkan Al-Sya'bi, Amir bin Syarahil. Al-Sya'bi. Qala sami'tu Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa qala. Nah, ini sebelum kita lanjutkan, ini sanad yang disebutkan Al-Bukhari rahimahullah. Ini sanad untuk mutaba'ah, ya. Untuk mutaba'ah. Kalau antum lihat sanadnya dari atas, dari Nabi, An Abdullah, Abdullah siapa ini? Juga perlu ditanya. Abdullah siapa ini? Antum sama namanya? Antum jaket kuning. Siapa? Antum dulu namanya sebelum namanya Abdullah siapa? Sama. Salman. Salman. Ya Salman. Ana Abdullah. Abdullah siapa ini? Sami'tu Abdullah. Al-Bukhari. Jadi Al-Bukhari anin Nabi, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakala. Gitu. Baik, antum yang bawa kitab. Siapa namanya? Amri. Baik. Ana Abdullah. Siapa? Ya. Siapa yang di Ya Faqih, anta Faqih. Abdullah, sami'tu Abdullah. Siapa Abdullah di sini? Abdullah bin Amr bin Al-As. Ahsanta. Nah, jadi di sini sanadnya sama dari Nabi, dari Abdullah bin Amr bin Al-As yang tadi sama kan? Antum lihat dari atas, dari Nabi sama, bawahnya Abdullah bin Amr bin Al-As sama, bawahnya lagi siapa? Amir atau Sya'bi sama. Nah, sanad pertama bawahnya Sya'bi siapa? Ada dua, Abdullah bin Abi Safar dan Ismail. Sanad ini bawahnya Sya'bi siapa? Dawud bin Abi Hind. Ya, jadi antum bayangkan ya, karena enggak ada papan tulis, jadi papan tulisnya di dalam sini berarti. Ya, atas sendiri siapa? Nabi. Bawahnya Abdullah. Bisa disebut di sanad pertama dengan jelas Abdullah bin Amr. Ya, Abdullah yakni ini sanad kedua. Sanad pertama Abdullah bin Amr. Bawahnya di sini disebut Sya'bi, di sini disebut Amir, sama. Bawahnya Sya'bi, sanad pertama dua orang, Ismail dan Abdullah bin Abi Safar. Ya, yang sanad ini siapa? Dawud bin Abi Hind. Jadi yang meriwayatkan dari Sya'bi berapa orang sekarang? Tiga orang. Ya, Ismail, Abdullah bin Abi Safar dan siapa? Dawud bin Abi Hind. Nah, bawahnya Dawud Abu Muawiyah Ad-Darir Muhammad bin Khazin. Nah, ini sanad yang kedua ini untuk mutaba'ah, mendukung sanad pertama, mendukung Ismail dan Abdullah bin Abi Safar. Ini namanya mutaba'ah. Ya, barangkali antum yang belajar lebih lanjut dalam mustalahul hadis, ya, ada istilah akhraj al-Bukhari, hadis-hadis Bukhari yang usul, ya, yang usul, hadis-hadis Bukhari yang itu usul. Ada yang bukan usul, yaitu mutaba'at. Nah, ini contohnya hadis yang dengan sanad lengkap tadi, haddatsana Adam sampai Nabi, ini usul. Ya, ini hadis yang usul. Bawahnya itu mutaba'at. Dia tidak disebut sanadnya secara lengkap. Tidak disebut sanadnya secara lengkap. Ya. Kok enggak lengkap ya? Al-Bukhari mengatakan qala Abu Abdullah wa qala Abu Muawiyah. Abu Muawiyah mengatakan. Ya. Jadi di sini Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini tidak secara lengkap. Karena kalau antum lihat ya, bawahnya Amir, dalam sanad ini bawahnya Amir atau Sya'bi Dawud, kemudian bawahnya Abu Muawiyah. Ya. Baik. Sampai kepada Bukhari masih ada beberapa yang lain. Ya, bukan tingkatan syekhnya Al-Bukhari. Jadi di sini sanad yang kedua ini istilahnya apa? Muallak. Istilahnya apa? Contoh hadis yang muallak dalam Sahih Bukhari ini. Muallak itu apa? Muallak itu enggak disebut sanadnya dari bawah berurutan, tiba-tiba langsung ke sanad yang atas. Ya. Tapi kalau yang disebut secara lengkap disebut apa? Musnad. Seperti hadatsana Adam sampai Nabi SAW, ini disebut apa? Musnad. Nah, ini yang sesuai dengan syarat Bukhari, al-jami' al-musnad as-sahih. Ya, al-musnad ini yang pertama, dari hadatsana Adam sampai Nabi ini musnad, lengkap. Ya. Dan sahih. Sanad yang kedua ini bukan musnad. Ini enggak disebut lengkap sanadnya. Gurunya Bukhari enggak disebut. Makanya disebut apa? Muallak. Makanya tadi Dawud akhrajalahu Bukhari apa? Ta'liqan. Ya, khata. Sanadnya Dawud di sini muallak. Enggak utuh. Ya, gurunya Bukhari dihilangkan, langsung ke sanad yang atasnya. Qala Bukhari. Bukhari enggak mengatakan haddatsani, enggak mengatakan sami'tu, enggak mengatakan haddatsana Abu Muawiyah, tapi mengatakan qala. Paham ya? Ya, semoga paham. Yang paham, yang belum semoga juga paham. Insyaallah yang belum belajar mustalah nanti akan paham. Baik. Berikutnya waqala Abdul A'la. Nah, ini sanad yang ketiga lagi, sanad yang muallak lagi. Ya, waqala yakni siapa qala? Man al-fa'il? Ya, man fa'ilu qala. Waqala. Nah, siapa? Antum dalangnya Ibrahim lupa nama. Hah? Nah, Abdullah. Waqala siapa qail? Man al-qail? Hah? Hah? Ah. Sahih. Saya yang keliru. Waqala Abdul A'la. Dan di sini maksudnya Al-Bukhari menyampaikan apa? Sanad yang lain lagi. Abdul A'la an Dawud. Ya. Dawud sudah sama dengan atas, an Amir sama dengan yang atas, an Abdillah sama dengan yang atas. Jadi di sini yang baru adalah Abdul A'la. Nah, siapa Abdul A'la? Abdul A'la bin Abdul A'la. Nama ayahnya dengan nama anaknya sama. Abdul A'la ibni Abdul A'la. Abdul A'la ibni Abdul A'la Al-Basri. Abdul A'la bin Abdul A'la Al-Basri. Siqatun. Siqatun, terpercaya, siqah. Akhrajalahu al-Jami'. Ya, yang saya dengar begitu dengan kasrah. Wallahu a'lam. Mungkin perlu dilihat di sebagian buku yang menerangkan tentang dhabt. Sebetulnya ada buku yang menerangkan tentang dhabt. Dhabt itu apa? Harokat di nama-nama para rawi. Luar biasa para ulama itu, sampai ada buku yang khusus menyebutkan ya dhabt. Dhabt itu harokat para rawi biar enggak salah baca. Ya, misalnya nanti akan ada Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Qatadah ma'ruf, Qatadah sering disebut. Di'amah atau Du'amah. Nah, ini nanti disebut di buku itu. Yang benar misalnya Ad-Di'amah. Di'amah dengan kasrah. Yang saya ingat, nanti perlu dicek lagi. As-Sadusi. As-Sadusi apa As-Sudusi? Ya, dhammah sinnya atau fathah? Sadusi atau Sudusi? Nah, ada buku yang menyebutkan itu. Ini yang benar fathah As-Sadusi. Jadi ada sampai buku yang khusus menyebutkan tentang dhabt. Ya. Itu telitinya para ulama ya, supaya kita mengucapkannya benar. Cuma untuk bistam atau bustam ini saya belum rujuk ke kitab langsung. Cuma yang sering saya dengar dari Syekh Abdul Muhsin Habibullah, Abdul Muhsin Al-Abbad Habibullah, ketika kita belajar dari beliau, sering yang saya dengar Abu Bistam. Nah, di antara buku yang tadi saya sebutkan yang mengiktina dengan atau bahkan khusus dalam bab harokat atau dhabt, di antaranya adalah Al-Mughni fi dhabtir, Al-Mughni fi dhabti Ar-Rijal atau yang semacam itu namanya, saya kurang ingat pasti, tapi judul depannya Al-Mughni fi dhabti Ar-Rijal atau yang semacam dengan itu. Di cetakan lain disebutkan nasabnya Ismail bin Abi Khalid. Nah, alhamdulillah kalau cetakan lain ada keterangan itu. Nah, ini sangat memudahkan ya. Ini juga salah satu cara yang perlu kita tambahkan. Tadi kita menyebut tiga cara ya. Ini cara yang lain adalah nuskhah ukhra. Nuskhah ukhra. Jadi cetakan lain. Cuma cetakan lain ini kalau cetakan sekarang ya Nah, memang sering salah-salah. Cuma kalau dulu, ya, dulu misalnya Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari, ya, kalau zaman dulu, bagaimana orang dapat Sahih Al-Bukhari? Dia dapat dengan sanad, dengan berguru kepada Al-Bukhari. Nah, sehingga nanti sang murid meriwayatkan Sahih Bukhari kepada yang lain, murid-muridnya. Murid yang ini meriwayatkan kepada yang lain. Misalnya Al-Bukhari di sana, di negeri beliau. Datang murid-murid. Ya, satu muridnya dari Mesir, misalnya. Yang lain muridnya dari Hijaz. Ya, pulang ke Hijaz meriwayatkan Sahih Bukhari, menyampaikan Sahih Bukhari dari pertama sampai terakhir. Yang di Mesir meriwayatkan Sahih Bukhari dari pertama sampai terakhir. Nah, ini nanti ada nuskhah Al-Bukhari melalui muridnya yang dari Hijaz. Yang itu Sahih Bukhari melalui muridnya yang dari Mesir. Ya, dan itu ada Al-Bukhari dengan riwayat Al-Kushmaihani atau Al-Bukhari dengan riwayat Al-Firabri. Itu yang masyhur, itu Al-Kushmaihani dan Firabri. Ada juga yang lain, saya agak lupa, dua atau tiga rawi yang meriwayatkan Bukhari. Nah, ketika ada rawi seperti tadi Ismail, dan kita punya tiga buku, ya, Sahih Bukhari, semuanya Sahih Bukhari. Yang ini dari riwayat tadi Al-Farabri, yang ini dari Kushmaihani, yang ini dari fulan. Kita lihat, oh di sini muhmal, mungkin di riwayat yang lain apa? Mansub, ada nasabnya. Mungkin di sini juga ada nasabnya. Nah, itu juga akan membantu kita untuk mengetahui siapakah nasab rawi itu dengan melihat kepada naskah lain dari Sahih Bukhari dari murid yang lain. Ya. Karena mungkin ketika Bukhari menyampaikan, ya, satu murid Al-Farabri misalnya enggak mendengar, atau di suatu majelis Bukhari memang enggak menyebut, disebutnya dengan muhmal. Di kali yang lain Bukhari menyebut dengan mansub, sehingga ditulis dengan mansub, dengan nasabnya. Mungkin saja. Ya, tapi kalau cetakan sekarang semuanya dari satu riwayat ini, bukan dengan riwayat yang lain, sehingga ya itu perbedaan cetakan ini ya perlu dilihat, walaupun itu cukup membantu, cuma untuk betul-betul memastikan tetap harus melalui apa? Melalui tahap-tahap yang tadi saya sebutkan. Ya, adapun dengan merujuk ke riwayat yang lain, insya Allah itu lebih akurat ketimbang dari sekedar cetakan lain. Ya. Contoh yang lain misalnya Muwatta Imam Malik yang sekarang tercetak juga beberapa riwayat Muwatta Malik dengan riwayat Muhammad bin Aslamah, ada Muwatta Malik dengan riwayat fulan, ya, ada beberapa riwayat Muwatta Malik. Nah, satu riwayat dengan yang lain kadang ada sedikit perbedaan. Kenapa? Ya, karena tadi mungkin Imam Malik kan menyampaikan Muwatta mungkin berkali-kali, ya kan? Hanya satu kitab kalau sekarang, atau dua kitab, dua jilid. Imam Malik mungkin menyampaikan sampai puluhan kali. Nah, ada murid gelombang pertama, murid gelombang kedua, murid gelombang ketiga. Nah, mungkin sekali pada daras Muwatta yang ke pertama begini, daras Muwatta yang mungkin ke 10 begini ada sedikit tambahan, daras Muwatta yang ke-15 begini ada sedikit tambahan lagi, sehingga Muwatta yang tercetak riwayat siapa? Riwayat ini seperti ini, riwayat ini ada sedikit tambahan, riwayat itu ada sedikit tambahan. Nah, itu bukan perbedaan cetakan, bukan, tapi memang dari Imam Maliknya menambah sebagiannya, ya. Begitu, itu kita para ulama seperti itu. Sementara sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.